dine pute gade sekate anto adi magenten medandang tangan mene gunung ling ling ling telingang adi isyang iman beli menje bos diragetakan minum doyani bedake ilang lega kerasa nyarangin adi suka lagu ke yening ingatan duga se entau petenge sengi dayang sirep stata adi nebakan ingatan isyan teka lima beli mereka sayang menek gunung bareng-bareng di magenten medandang tangan menek gunung ling ling ling telingang adi isyang iman beli ben jebos diragetakan di muncuk gunungnya bereren kesep dari ki adi lanjut sereminu lega kerasa nyarengin adi suka laduka yening ingatan duga se entau patenge sengi dayang sirep sata adi nebakan ingatan isyan terkeliman beli benti dan malenga sayang menek gunung yening ingatan duga se entau patenge sengi dayang sirep sata adi nebakan ingatan isyan terkeliman beli